Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Faqad qala rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa, wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham, inna allaha kana alaykum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayuhal ladhina amanu attaqullah wa kulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd, ikhwani fid din rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Pada pertemuan sebelumnya, dari pelajaran kita At-Tuhfah Al-Wusabiyah fi tashil matan al-Ajurumiyah, kita sudah masuk pada pembahasan al-hal. Dan bahwasannya al-hal sebagaimana yang didefinisikan oleh al-muallif rahimahullahu ta'ala, al-hal adalah al-isim al-mansub al-mufassir liman bahama min al-hay'at. Isim mansub yang menafsirkan atau menjelaskan tentang al-hay'at, keadaan. Keadaan sahibul halnya yang dijelaskan. Ya, misalnya yang dicontohkan oleh al-muallif rahimahullah, ja'a Zaidun rakiban. Zaid datang dalam keadaan rakib, mengendarai atau berkendaraan. Kalau dikatakan ja'a Zaidun, ya, maka jumlah itu sudah sempurna. Fi'il sudah, ya, mengambil fa'ilnya. Ja'a Zaidun. Akan tetapi kita tidak tahu Zaidun itu datang seperti apa keadaannya. Maka ketika disebutkan rakiban, maka ini menjelaskan keadaan Zaid ketika datang, yaitu dalam keadaan dia rakiban, dalam keadaan dia mengendarai, mengendarai kendaraan atau menaiki kendaraan. Kemudian juga kita sudah menjelaskan tentang yang dimasukkan dari pengertian al-hal, al-isim. Bahwasanya al-isim, ya, di sini masuk isim sharih seperti yang kita contohkan tadi, ja'a Zaidun rakiban, ya, dan juga termasuk al-muawwal bisharih, isim yang muawwal bisharih yang ditakwil kepada yang sharih, ya, misalnya datang dalam bentuk jumlah, ya, seperti yang kita contohkan pada pertemuan sebelumnya, yaitu apa? Ja'a Zaidun yathaku, misalnya, ja'a Zaidun yathaku. Syahidnya adalah yathaku, yathaku di situ fi'il dan fa'il, jumlah fi'liyah, fi mahalli nasbin, sebagai hal dari Zaidun. Begitu juga, al-mu'awwal bis-sharih ini datang datang dalam bentuk syibhul jumlah. Datang dalam bentuk syibhul jumlah. Ya. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala wa syibhul jumlah. Contoh dari syibhul jumlah. Nahu, dia contohkan di sini. Ja'a Zaidun indak. Au fiddari. Au fiddari. Ya, ja'a Zaidun indak. Atau ja'a Zaidun fiddari. Qala fa inna qawlaka indaka aw fid dari fi quwwati qawlika mustaqirran, ya fi quwwati qawlika mustaqirran, ya itu di situ ada takdir jaa zaidun mustaqirran indaka atau jaa zaidun mustaqirran fid dari. Qala wa qawluhu al-mansub kharaja bihi al-marfu' wal-majrur fala yakunu wahidun minhuma halan. Ya, wa qawluhu al-mansub, yaitu bahwasanya hal ini adalah isim mansub. Ya, kharaja bihi al-marfu wal-majrur. Ya, masing-masingnya tidak bisa menjadi apa? Isim marfu dan isim majrur menjadi, tidak bisa menjadi hal. Wa qawluhu al-mufassir. Wa qawluhu al-mufassir, yaitu al-mubayyin, al-mubayyin yang menjelaskan. Wa qawluhu liman bahama, yaitu maknanya ay khafiya, yang masih samar. Wa qawluhu minal hay'at ay as-sifat, as-sifat. Fal maksud min al-hal bayanu hay'ati ay sifati sahibihi waqta wuqu'il fi'li. Ya, fal maksud min al-hal bayanu hayati au sifati sahibihi waqta wuqu'il fi'il. Maksud dari hal berarti apa? Menjelaskan tentang keadaan atau sifat dari sahibul hal. Ya, berarti ada hal, ada sahibul hal. Ya, hal itu menjelaskan keadaan atau sifat dari sesuatu. Nah, sesuatunya ini yang disebut dengan sahibul hal. Ya, sesuatunya ini yang disebut dengan sahibu al-hal. Kalau dikatakan ja'a Zaidun raqiban, raqiban menjelaskan tentang sifat fa'il ketika datang, nanti akan dijelaskan. Qala tanbihun. Qaulul musannif in bahama hadhihi al-lafdhah ghairu ma'rufah fi kalamil Arab. Ya, lafaz ini in bahama adalah lafaz yang tidak ma'ruf pada kalam Arab. Ya. Wal ma'ruf fi kalamihim huwa istabhama. Fasawabu ta'biru bihi kama nabbaha alaihi ghairu wahid min a'immatil lughah. Ya, yang ma'ruf dari kalamnya Arab adalah istabhama. Maknanya sama khafiya. Ya, tapi takbirnya, ibaratnya itu lebih tepat digunakan istabhama. Ya, maka yang benar adalah dengan menggunakan ibarat istabhama daripada inbahama, sebagaimana ini diingatkan, ya, tidak hanya satu dari kalangan a'immatul lughah, ya, imam dari bidang bahasa Arab ini. Qala hafizahullahu ta'ala, thumma i'lam, thumma alam annal hala ta'ti imma mubayyinah mubayyinatan li hay'atil fa'il nassan nahu ja'a Zaidun raqiban. Ya, alhal ta'ti, ini harus dijelaskan enggak, alhal ta'ti imma mubayyinatan, alhal ta'ti imma mubayyinatan, ya, pertama lihai'ati alfa'il nasan, nahu ja'a Zaidun raqiban, ja'a Zaidun raqiban. Ya, ini sebagaimana kita contohkan bahwasanya alhal itu menjelaskan keadaan dari fa'il. Alhal itu menjelaskan keadaan dari fa'il. Contohnya ja'a Zaidun raqiban. Contohnya, ja'a Zaidun raqiban. Raqiban hal menjelaskan fa'il yaitu Zaid di sini. Begitu juga misalnya, wa qawlihi tabaraka wa ta'ala, fa kharaja minha, fa kharaja minha khaifan. Fakharaja minha khaifan. Khaifan di sini hal menjelaskan fa'il dari kharaja yaitu dhamir mustatir. Farakiban halun min Zaid. Bayanat hayatahu waqta maji'ihi. Lianna qawlaka ja'a Zaidun la yu'lam minhum ala ayyi hayatin ja'a. Ya, rakiban adalah hal dari Zaid. Zaid adalah fa'il. Menjelaskan tentang keadaan Zaid atau sifat Zaid ketika dia datang. Karena perkataanmu, ya, ja'a Zaidun, ya, ja'a Zaidun saja, tidak diketahui dari perkataan ini, ya, seperti apa dia datang, sifatnya seperti apa. Wa kha'ifan halun min fa'il kharaja al-mustatir fihi. Bayanat hay'atahu waqta khurujihi. Begitu juga khaifan adalah hal, yaitu pada ayat fa kharaja minha khaifa. Khaifan adalah hal dari fa'il kharaja, yaitu al-mustatir, dhamir al-mustatir. Pada kharaja menjelaskan keadaan fa'il tersebut ketika dia keluar. Ya, ini yang pertama, yaitu dia menjelaskan fa'il. Yang kedua, mubayyinatan lihayati al-maf'ul nassan nahu raqibtul farasa mus rajan. Aku mengendari kuda dalam keadaan berpelana. Ya, kalau dikatakan berpelana berarti yang dimasukkan adalah al-farasnya, kudanya. Wa qaulur rahmani ar-rahim wa arsalnaka lin-nasi rasula. Wa arsalnaka lin-nasi rasula. Ya. Syahidnya adalah musrajan dan rasula. Fa musrajan halun minal faras. Bayanat hayatahu waqtar rukubi alaihi. Wa rasulan halun minal kaf. Bayanat hayatahu waqtar irsalihi. Ya, musrajan adalah hal dari al-faras. Menjelaskan keadaan al-faras, kuda, ketika dikendarai. Begitu juga rasulan adalah hal dari al-kaf, ya, wa arsalnaka, ya, al-kaf, yaitu maf'ulun bih. Ya, fi mahali nasbin maf'ulun bih. Dimasukkan kaf di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan kami utus engkau sebagai rasul. Ya. Menjelaskan keadaan beliau ketika diutus, yaitu sebagai rasul. Au yang ketiga, mubayyinatan li hayati al-fa'il wal maf'ul nassan. Nahu laqitu Abdullahi raqibaini. Laqitu Abdullahi raqibaini. Ya. Kalau dikatakan laqitu Abdullahi raqibaini, raqibaini menunjukkan dua. Jelas bahwasanya raqibaini halun minal fa'il wa huwa atta laqitu fi laqitu wa minal maf'ul wa huwa Abdullahi wal makna laqitu Abdullahi hala kauni raqiban wa kaunihi raqiban. Rakibain adalah hal dari fa'il, yaitu domirta, filak itu dan juga hal dari maf'ul yaitu Abdullah dan maknanya aku laki tu Abdullahi, ya aku berjumpa dengan Abdullah dalam keadaan aku sedang mengendarai dan dia juga sedang mengendarai. Au mubayyinatan li hayatihima ihtimalan. Lihai atihima ihtimalan. Yaitu, atau menjelaskan keadaan keduanya ihtimalan. Ada kemungkinan ini dan itu. Ya, nahwu kita akan contohkan. Lakitu Abdullahi. Rakiban. Aku berjumpa dengan Abdullah dalam keadaan rakiban, berkendaraan. Siapa yang berkendaraan? Kemungkinan ada dua. Bedanya dengan yang sebelumnya, ya, halnya jelas rakibaini. Musanna. Ya, menjelaskan, yang jelas di situ ada dua, yaitu fa'il dan maf'ul. Tapi kalau laki itu Abdullahi rakiban, ada dua kemungkinan. Bisa fa'il yang dalam keadaan rakib, dan bisa maf'ul. Farakiban halun minal fa'il, au minal maf'ul. Ada kemungkinan. Kedua-duanya. Atau, mubayyinatan li hay'atil majrur. Ya, li hay'atil majrur. Ati al-majrur nahu marartu bihindin rakibatan. Marartu bihindin rakibatan wa qawlihi ta'ala anittabi' millata Ibrahim hanifa. Ya, hanifan di sini hal dari Ibrahim. Baik. Kita coba i'rab. Marartu fi'lun madin mabniyun alas sukun litisalihi bidomiri rafa mutaharrik wata damirun muttasil mabniyun ala dami fi mahalli araf'in fi mahalli rafa fa'ilun. Alba harfu jarrin mabniyun alal kas la mahalla lahu minal i'rab hind ismun majrurun bi alba wa ala matu jarrihi al-kasrah al-zahirah ala akhirihi raqibatan halun min hindin mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah al-zahirah ala akhirihi. Baik, syahidnya di sini raqibatan adalah hal dari hindun, yang hindun di sini dalam keadaan majrur. Nah, ini ada syahidnya juga dalam Al-Qur'an, misalnya firman Allah Subhanahu wa taala di sini, anittabi millata Ibrahim hanifa. Hanifan hal dari Ibrahim yang dia dalam keadaan majrur. Qala faraqibatan halun min hindin al-majrurah bil harf wa hanifan halun min Ibrahim al-majrur bi idafati millah ilaihi. Raqibah hal dari hindin yang dia majrur, ya, disebabkan maksudnya harful jar yaitu ba. Sementara hanifan hal dari Ibrahim yang majrur karena diidofahkannya millah kepada Ibrahim. Ibrahim mudhaf ilaih majrur, dan hanifan, ya, ini adalah hal dari Ibrahim yang majrur. Syahidnya bahwasanya hal itu bisa menjelaskan sahibul hal yang dalam keadaan majrur. Wallahu ta'ala alam, mungkin ini bisa kita sampaikan pada pertemuan kita. Ya, naktafi lahuna, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.